Brimo mengucapkan selamat berbuka puasa. Apapun kebutuhan transaksimu selama Ramadan, mulai dari beli takjil pakai Kris, bayar zakat pakai fitur donasi, kirim THR pakai tabungan emas, semuanya bisa kamu lakukan dengan Brimo. Brimo mudah, serba bisa. Untungnya, kini ku pakai Brimo. Transaksi, langsung dapat hadiah. Pakai debit kartu kredit, tukarkan poin. Akan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia. Brimo.